Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله كجوجوران bukanlah perkara yang sekedar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam syariat ini pun juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan keutamaannya. Bahkan lebih daripada itu, Allah memberikan bimbingan agar kita selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, agar kita terbantu untuk senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur akan ucapannya, orang-orang yang jujur akan perbuatannya, orang-orang yang jujur antara lahir dan batinnya, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur terhadap manusia, orang-orang yang jujur antara perbuatannya dengan ucapannya, dan tidak ada sama sekali daripada orang yang jujur ini niatan jelek. Selamat dan bersih dari berbagai macam niatan-niatan yang kotor dan jelek. Inilah orang-orang yang jujur, serasi antara lahir dan batinnya. Memang jujur dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama merekalah Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersama di dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus pada asalnya ayat ini turun kepada tiga sahabat yang mulia yang mereka tidak hadir, tidak ikut berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam pada waktu perang Tabuk. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan kelemahan imannya, dikarenakan tergoda dengan dunia, sehingga lebih mendahulukan syahwatnya tersebut atas perintah untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian selesai perang, kaum muslimin kemudian kembali pulang ke tanah airnya. Tinggallah Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang menyesali atas perbuatannya. Sehingga pada akhirnya tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menghadap Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, atas perbuatannya ini dia tidak bisa mencari-cari alasan. Padahal Allah karuniakan kepada beliau fasihul lisan, cakap dalam berbicara, pandai berbicara, amat sangat pandai untuk bertutur kata, amat sangat pandai untuk mengolah kata-kata. Namun satu hal keistimewaan beliau yang perlu kita teladani adalah kejujurannya. Tidak bisa beliau mengelak, tidak bisa mencari alasan kenapa dia tidak berperang bersama Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang artinya beliau mengakui akan kesalahannya di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Lidahnya keluh, tidak bisa bercakap apa-apa dan macam-macam. Satu kejujuran, menyadari kesalahannya di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sementara beliau sendiri mengakui bisa, kalau seandainya beliau membohongi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam amat sangat bisa. untuk mencari-cari alasan tersebut. Namun dikarenakan keimanannya, inilah buah daripada keimanan yang as-sadiq, yang jujur. Tidak bisa mencari-cari alasan untuk dapat mencari rukhsah, mendapatkan rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kejujuran yang kedua dari sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah jujurnya ketika beliau bertobat dari kesalahannya tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya tersebut. Dan kepada tiga sahabat yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu mangkabah azimah, kedudukan yang amat sangat tinggi, yang ini tidak bisa diteladani kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan taufik padanya. Sehingga Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, فَوَاللَّهِ مَا نَعْمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَتُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِيَ لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمْ فِي نَفْسِ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ. Pengakuan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepadaku setelah Allah memberikan hidayah pada Islam selain daripada jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari itu. Pengakuan jujur daripada kesalahannya di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, min azamin ni'am ba'da an hadahullah, termasuk sebesar-besar kenikmatan, yaitu taufik jujur setelah nikmat hidayah Islam. Sementara dia bisa untuk berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alla akuna kadzabtahu fa ahlaku kama halaka alladziina kadzabu. Aku bisa untuk berdusta kepadanya, tapi aku tidak berdusta kepadanya sehingga kemudian aku akan celaka dan akan binasa sebagaimana celaka dan binasa orang-orang yang telah berdusta kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa asar dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini. Bahwasannya firman Allah ta'ala, kunu ma'as sadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bersamalah kalian, tetaplah kalian bersama dengan ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabih. Tetaplah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan, dan tetaplah bersama dengan para sahabatnya di dalam menerapkan Islam ini. Demikian pula dibawakan asar oleh beliau rahimahullahu taala dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, in aratta an takuna ma'as sadiqin fa 'alaika bizzuhdi fid dunya wal kaffi 'an ahli al-milal. Jika engkau ingin tetap bersama dengan orang-orang yang jujur, jujur dalam keimanannya, jujur dalam tauhidnya, dan jujur dalam keislamannya ini, jika engkau tetap ingin bersama dengan mereka, fa'alaika bizzuhdi fid dunya, maka wajib atasmu untuk zuhud di dunia ini. Untuk zuhud di dunia ini dari berbagai macam keindahan dunia ini yang ingin akan membawa kepada kehancuran, yang akan menipu kita dengan dunia yang amat sangat indah tersebut. Tapi zuhudlah di dunia ini sehingga kita bisa tetap bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan kata beliau alaihi rahmatullah, wal kaf'an ahlil millah, dan tinggalkanlah, janganlah engkau cintai ahlul millah, ahlul kitab, orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya amat sangat sering permasalahan jujur dinasihatkan dan diwasiatkan. Demikian pula bahkan secara fitrah manusia pada umumnya pun juga demikian, akan menyanjung yang namanya kejujuran dan akan mencela dari yang namanya kedustaan. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amat sangat banyak keutamaan daripada kejujuran. Dan amat sangat banyak hasungan untuk berbuat jujur dalam syariat kita ini. Sebagai bentuk at-tazkirah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara kita sudah hafal dan senantiasa menjaga daripada kejujuran ini. Namun tak ada salahnya untuk terus kita menjaga kejujuran ini. Tak ada salahnya untuk kita terus mengoreksi diri kita dari seluruh amaliah kita, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Adalah hadis yang diriwayatkan dari cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, hafidhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafalkan hadis, pesan, sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, yang membawa kepada kegalauan, kegoncangan, gundah gulana, kepada perkara yang mantap, yang pasti. Dan kata beliau alaihi salatu wasalam, fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhibu ribatun. Karena sesungguhnya kejujuran ini adalah ketenangan. Jujur itu tenang dunia kita dan akhirat kita. Jujur itu tenang pada jawari kita, tingkah laku kita, dan semua dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Tenang kita dalam beribadah, tenang kita dalam beraktivitas, tenang kita dalam melangkahkan kaki kita, karena enggak ada beban. Tidak ada perkara-perkara yang mengikat kita, menjerat kita dari berbagai macam bentuk kedustaan. Tenang jalannya, walhamdulillah, dengan ringan dia melangkah melalui kehidupannya ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, na'iyadan billah, wal kadhibu ribatun, kedustaan itu adalah suatu perkara yang membuatmu ragu, goncang, gundah gulana, tidak tenang. Dalam seluruh tingkah lakunya, tidak tenang. Wal'iyadzubillah, fid dunya bal fil akhirah. Di dunia bahkan di akhirat, dia tidak akan tenang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dalam gerak-geriknya tidak tenang. Tingkah lakunya tidak tenang. Bahkan gerakan matanya pun juga demikian, tidak tenang. Selalu merasa diawasi orang. Jangan-jangan kesalahannya ini ketahuan orang. Jangan-jangan perkara kebusukannya yang dia sembunyikan dicium oleh orang lain. Ayyadzan billah, serba tidak tenang, serba tidak nyaman, serba tidak tentram. Ayyadzan billah. Dan juga ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah firman Allah Ta'ala yang mengingatkan kita semua akan keutamaan daripada jujur. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadza yawmu yanfa'una sidquhum yawma sadiqina sidquhum yaw hadza yawm yanfa'u sadiqina sidquhum. Inilah di hari akhir nanti, di hari kiamat, bermanfaatlah kejujurannya orang-orang yang jujur. Akan nampak nyata dan jelas manfaatnya di hari itu. Manfaat yang hakiki di akhirat kelak daripada kejujurannya orang-orang yang jujur di dunia ini. Jujur dalam imannya, jujur dalam perkataannya, dan seluruh tingkah lakunya. Akan dia dapatkan hasilnya, samarahnya nanti di akhirat tersebut. Manfaat daripada kejujuran tersebut sebagaimana kata Allah tabaraka wa taala, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan keluar sama sekali daripada jannah tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, demikianlah mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikal fawzul azim, itulah kesuksesan keberuntungan yang amat sangat besar, kesuksesan keberuntungan keselamatan di akhirat kelak. Dengan sebab apa? Dengan sebab kejujurannya di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus berbenah pada diri kita masing-masing, pribadi-pribadi kita, sebelum kata Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhir nanti tidak akan ada manfaatnya daripada penyesalannya ketika dia berdusta di dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, falau sadakullaha lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka jujur pada waktu di dunia ini, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jujur dalam tobatnya, jujur dalam imannya, jujur dalam perkataannya dan seluruh tingkah lakunya, jujur pula kepada manusia seluruhnya, lakana khairan lahum, tentunya itu lebih baik baginya, tentunya itu lebih baik baginya. Namun pada waktu itu, na'udzubillah min zalik, sudah tidak ada lagi yang namanya penyesalan, tidak ada gunanya lagi yang namanya penyesalan, iyadzan billah. Maka sekarang ini masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita, daripada umur kita, daripada kesehatan kita, untuk memperbaiki diri kita masing-masing, semua daripada kita, baik itu kita sebagai tulab, sebagai para santri secara khusus, dan kita semua sebagai para tulab, jujur dalam aktivitasnya, dalam belajar, jujur dengan teman-temannya, jujur dengan barang-barang kawannya, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berinteraksi, jujur dalam berusaha, jujur dalam berdagang, berniaga, berjanji kepada saudara-saudaranya, dan yang lain-lainnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat jujur secara lahir dan batin. Allahumma inna nas'aluka al-afa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.